Jebule nek aku gelutan kayak ngeloro ati sing duwe gawe. Nah itu ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, tetap asik, tetap damai. Lagunya Kelingan Mantan bersama Maya Sabrina. Thank you. Dulur lanang Toh Hakim Cil selamat malam. Teman-temanku semuanya, terima kasih sekali lagi. Damai yang indah.